Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan permasalahan an-nafi wal itsbat, al-jam'u bainan nafi wal itsbat, penggabungan antara nafi pentiadaan, wal itsbat penetapan dari nama-nama dan sifat Allah. Dan kita mengambil pelajaran dari ini semua bahwa baik nama ataupun sifat-sifat Allah, di sana ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Laisal itsbat kulluha, tidak hanya menetapkan, begitu pula tidak sebaliknya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menggabung antara keduanya. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 43, qaulul musannif rahimahullah. Wa li hadza, itu tulisan merah alinea yang kedua, qaulul musannif rahimahullah, ucapan penulis yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa li hadza kana man qara'a hadhil ayah fi lailatin lam yazal 'alayhi minallahi hafizun wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Maka oleh karena itu, barang siapa yang membaca ayat ini, yaitu ayat kursi, pada setiap malam atau pada malam tertentu, lam yazal 'alaihi minallahi hafidun, maka niscaya dia akan selalu berada di bawah penjagaan Allah, yakni dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari, hatta yusbih, sampai pagi hari. Yushiru ila ma rawahu al-Bukhari fi sahihi, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah beliau mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana di dalamnya disebutkan, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi, apabila engkau hendak menuju pembaringanmu, yakni apabila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Hatta takhtimal ayah, sampai engkau menyelesaikan ayat tersebut. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Maka sesungguhnya engkau akan selalu berada dalam penjagaan Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pada pagi hari. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, nam dari sahabat Abu Hurairah, ini menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Hurairah untuk menjaga harta sedekah. Dan ketika beliau menjaga harta yang diamanatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, tiba-tiba syaitan datang dan mengambil dari harta tersebut. Barakallahu fikum. Sampai terjadi komunikasi antara Abu Hurairah dengan syaitan tersebut. Dalam keadaan Abu Hurairah tidak sadar bahwa yang mengambil harta tersebut adalah syaitan. Barakallahu fikum. Dan syaitan tersebut memberitakan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi pada setiap malam. Dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Barakallahu fikum. Nah, kemudian cerita ini disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan kepada beliau, innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Sesungguhnya dia jujur padamu, akan tetapi dia adalah seorang pendusta. Yakni dalam hal ini dia jujur kepadamu, akan tetapi dalam hal ini dia adalah seorang sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Nah, dari kisah Abu Hurairah dengan syaitan ini, dia mengajarkan sesuatu yang benar kepada Abu Hurairah. Dan apa yang disampaikan oleh syaitan kepada Abu Hurairah dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya wajib bagi kita semua untuk menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Banyak athar atau hadis yang menyebutkan Nabi SAW menerima sesuatu yang benar bahkan dari seorang Yahudi. Nah, bahkan dari seorang Yahudi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk menerima kebenaran. Bahkan kalaupun seandainya kebenaran tersebut datang dari syaitan. Hanya saja, kita tidak boleh memahami bahwa kita boleh mencari kebenaran dari siapa saja. Ini ada perbedaan. Bahkan ini adalah kaidah iblisiyah. Nah, boleh bagi kita untuk mencari kebenaran dari siapa saja. Nah, sehingga oleh karena itu Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan al-ilmu nurun, al-ilmu dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah, perhatikan kepada siapa engkau mengambil agama tersebut. Maka wajib bagi kita untuk memilah nam kepada siapa kita berguru, kepada siapa kita mencari ilmu. Barakallahu fikum. Dan betapa banyak ulama ahlu sunnati wal jamaah, nam ketika mereka mengambil sebuah ilmu atau bahkan sebuah hadis, mereka menanyakan sikap dari syekh tersebut terhadap ulama fulan. Apa sikapmu terhadap Yahya bin Ma'in? Apa sikapmu terhadap Al-Imam Ahmad? Apa sikapmu terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i? Kalau seandainya yang bersangkutan menjawab dengan jawaban yang benar, bahwasanya mereka adalah a'immah yang mulia, ulama rabbani, mereka mengambil pengetahuan, mereka mengambil ilmu dari syekh tersebut. Akan tetapi kalau seandainya didapati, bahkan mereka mencela ulama ahlu sunnati wal jamaah, maka mereka meninggalkan riwayatul hadith, mengambil ilmu dari syekh tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi dua hal yang kita sampaikan tadi adalah dua hal yang berbeda dan tidak boleh digabung sama sekali. Kita wajib menerima kebenaran dari siapa saja, bahkan kalau seandainya kebenaran tersebut datang dari syaitan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dan hadis-hadis yang lain. Akan tetapi, kita tidak boleh mencari ilmu, mencari kebenaran dari siapa saja. Nah, tanpa kita memilah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah, perhatikanlah. Nah, kepada siapa, dari siapa engkau mencari ilmu tersebut, agama tersebut. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan, "Asy-syaitanu yutlaqu 'ala kulli mutamarridin 'atin minal jinni wal ins." Syaitan itu sebuah penyebutan yang bisa disematkan untuk setiap orang yang jahat dan pembangkang dari kalangan jin dan manusia. Nah, dari kalangan jin dan manusia. Syayatin al-insi wal jin. Min syaitana idza ba'uda. Syaitan diambil dari lafaz syaitana, artinya ba'uda, menjauh, jauh. Summiya bidzalika li bu'dihi an rahmatillah. Dinamakan demikian dikarenakan dia jauh dari rahmat Allah. Aw min syaqa yashitu idza ishtadda. Atau dari lafaz syaqa yashitu dengan makna idza ishtadda, apabila mengeras dan menguat. Nah, pengetahuan ini diambil dari kitab An-Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Al-jam'u baina uluhi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Penggabungan antara tinggi dan dekatnya Allah dan azaliyahnya dan abadinya. Barakallahu fikum. Wa qawluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Surat Al-Hadid. Dialah al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Empat nama ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan dia Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Empat nama ini, nam al-awwal wal akhir, berlawanan. Al-awwal dan al-akhir. Maknanya berlawanan. Al-zahir dan al-batin. Bagaimana makna dari nama-nama yang disebutkan? Kita baca syarahnya. Qawluhu huwa al-awwal wal-akhir. Al-ayah. Hadhil ayatul karimah qad fassaraha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslim. Ayat ini adalah ayat yang mulia yang telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik tafsir adalah tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau mentafsirkan makna dari ayat tersebut. Beliau mengatakan, Allahumma antal awwal. Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Falaysa qablaka syai'un. Maka tidak ada sebelummu sesuatu pun. Ini makna al-awwal. Apa maknanya? Falaysa qablaka syai'un. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Dan engkau adalah al-akhir, maka tidak ada setelahmu sesuatu pun. Wa antadh-dhahir, dan engkau adalah al-zahir, falaysa fauqaka syai'un, dan tidak ada di atasmu sesuatu pun. Naam. Al-zahir. Tidak ada. Naam. Di atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Maka di sini ada penetapan sifatul 'ulu. Sifat 'ulu, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Tinggi di atas makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, baik secara zatnya ataupun secara sifatnya. Nah, maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah Maha tinggi maksudnya hanya sifatnya saja, maka dia telah sesat. Dia telah salah. Barakallahu fikum. Allah Maha tinggi baik secara zat, baik secara kekuasaan ataupun secara sifat-sifatnya. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Dan engkau adalah al-batin, dan tidak ada yang lebih dekat sesuatu pun daripadamu. Nah, nanti akan kita jelaskan makna lebih jelas lagi, makna falaysa dunaka syai'un. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan empat nama ini dengan tafsir yang sangat ringkas dan jelas. Dengan tafsir yang ringkas dan sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan secara bahasa, penggunaan kalimat dan kata-kata. Naam, kelebihan beliau adalah beliau menggunakan kalimat yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang padat, lengkap. Tidak perlu ditambahkan kalimat yang baru di dalamnya. Dan tidak perlu untuk dikurangi satu kata dari kalimat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Al-jami' dan mani', lengkap. Dan tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di antara contohnya adalah ketika beliau menafsirkan empat nama tersebut. Al-awwal, maknanya apa? Naam falaysa qablaka syai'un, tidak ada selainmu sesuatu pun. Begitu juga al-akhir, adh-dhahir. Kemudian al-batin dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang ringkas jelas. Wa fi hadhil asma'il mubarakah ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin. Dan pada nama-nama yang penuh dengan barakah ini, barakallahu fikum, nam dijelaskan bahwasanya nama-nama tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu, mengilmui segala sesuatu. Pada nama yang pertama al-awwal wal akhir, ihatatuhu az-zamaniyah, penguasaan Allah Subhanahu wa taala secara zaman. Allah Subhanahu wa taala menguasai semua zaman. Al-awwal dan akhir. Allah menguasai al-awwal, Allah Subhanahu wa taala menguasai akhir. Nah. Barakallahu fikum. Wa fi ismihi adh-dhahir wal batin ihatatuhu al-makaniyah. Dan pada nama Allah Subhanahu wa taala adh-dhahir dan al-batin, penguasaan Allah Subhanahu wa taala secara makan, secara tempat. Makaniyah. Nah, dzaraf itu ruang itu kalau bahasa Arab, kalau antum belajar nahwu, dzaraf itu ada dua. Dzaraf makan dan dzaraf apa? Zaman. Nah. Barakallahu fikum. Ruang semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ruang waktu ataupun ruang tempat. Semuanya dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, zaman yang telah lalu ataupun zaman yang akan datang sampai akhirnya. Tempat yang atas dan bawah semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terluputkan sedikit pun dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan menukilkan ucapan dari al-Imam Ibnu Qayyim. Fadhil asma'ul arba'ah mutaqabilah. Nama-nama yang empat ini berlawanan. Maknanya ismani li azaliyatihi wa abadiyatihi subhanah wa ismani li uluwihi wa kurbihi. Yang pertama dua nama yang menjelaskan tentang azaliyahnya dan keabadiannya. Kemudian yang kedua, nama yang kedua menjelaskan tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala dan maha dekatnya Allah. Uluhu wa qurbuhu. Fa awwalayatuhu subhanahu sabiqatun ala awwalayatin kulli ma siwahu wa akhir rayat wa akhiriyatuhu wa akhiriyatuhu subhanahu sabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwahu. Keawalan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan dan mendahului segala keawalan dari selainnya. Allah Subhanahu wa taala adalah maha awal, laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Begitu juga keakhiran Allah Subhanahu wa taala tetap ada setelah keakhiran dari segala sesuatu selainnya. Dan dialah yang paling akhir. Fa'awliyatuhu sabquhu li kulli syai'in wa akhiriyatuhu baqa'uhu ba'da kulli syai'in. Keawalan Allah Subhanahu wa taala mendahului segala sesuatu, begitu juga keakhiran Allah Subhanahu wa taala kekal setelah segala sesuatu. Barakallahu fikum. Dua nama kalau kita lihat dari maknanya berlawanan. Barakallahu fikum. Akan tetapi dua nama tersebut milik Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib menetapkan nama tersebut dan menetapkan sifat yang terkandung di dalam dua nama tersebut. Al-awwal. Sifat yang terkandung di dalamnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha pertama, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Al-akhir. Allah adalah maha akhir. Sifat apa yang terkandung di dalamnya? Allah adalah maha abadi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika alam semesta ini hancur, maka yang tersisa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tersisa Allah Subhanahu wa taala maha kekal, dan kekallah Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram. Wa zahiriyatuhu fawqiyatuhu wa uluhu ala kulli syai'in. Dan maha zahir Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan maha tinggi atas segala sesuatu. Wa ma'na adh-dhuhur yaqtadi al-'ulu wa zahiru syai' ma'ala minhu. Dan makna az-zuhur mengharuskan maha tinggi. Makna az-zuhur di dalamnya terkandung sifat al-ulu, sifat tinggi. Nah, wa zahiru syai', zahir dari sesuatu, maknanya adalah ma'ala minhu, yang paling atas darinya. Nah, zahruddabah. Naam, zahruddabah, dabah itu hewan. Barakallahu fikum, apa itu zahruddabah? Yaitu yang paling tinggi. Naam, punggungnya hewan. Yang paling tinggi dari hewan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, di dalam sifat atau di dalam nama al-zahir terkandung sifat al-ulu. Dan kita harus menetapkan sifat al-ulu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wabutunuhu subhanahu. Dan batinuhu al-batin. Butunuhu, kebatinan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ihatatuhu bikulli syai'in bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsihi. Wahadha qurbul ihatati al-amah. Yaitu penguasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada seorang hamba daripada hamba itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menguasainya, mengetahuinya, mengilmuinya. Segala apa yang ada pada dirinya. Wa hadza qurbul ihatati al-ammah. Naam, dan ini adalah barakallahu fikum kedekatan al-ihatah, penguasaan secara umum. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, dari sini kita mengetahui makna al-awwal, al-akhir, adh-dhahir, al-batin. Allah Subhanahu wa taala adh-dhahir, maha tinggi. Adh-dhahir. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-batin. Yang mana konsekuensi dari makna al-batin ini, Allah ini, Allah dekat dengan hambanya, menguasai hambanya, dan bahkan Allah lebih dekat terhadap hambanya daripada hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Dua nama barakallahu fikum, kalau kita lihat nam maknanya berlawanan, akan tetapi dua-duanya adalah nama dan di dalamnya mengandung sifat-sifat yang mulia milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bagi kita semua betapa besarnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa agungnya sifat-sifat Allah. Dan wajib bagi kita semua untuk menetapkan nama-nama tersebut dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Tidak ada aib bagi kita ketika kita menetapkan sifat-sifat yang terkandung pada nama-nama tersebut. Atau tidak ada aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang terkandung pada nama-nama tersebut. Nah, kenapa? Dikarenakan kita adalah ahlu sunnati wal jamaah yang berprinsip kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Itsbatun bila takyif. Kita menetapkan tanpa kita menyerupakan dengan makhluk-makhluknya. Dan kita menafikan, mensucikan. Tanpa kita menolak nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wa qawluhu ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Ay qad ahata ilmuhu bi kulli syai'in min al-umuril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah, yaitu ilmunya bi kulli syai'in min al-umuril madiyah, menguasai segala perkara yang telah lalu, yang sedang terjadi ataupun yang akan datang. Wa minal alamil alawi wassufali, baik itu alam yang tinggi ataupun alam yang paling bawah. Minadh dhawahir wal bawatin, baik yang zahir ataupun yang batin. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama', dan tidak ada yang terluputkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala baik sebesar biji atom di langit ataupun di bumi. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi naam zat dan sifat-sifatnya, menguasai segala sesuatu naam barakallahu fikum. Wa syahid minal ayatil karimah, sisi pembahasan dari ayat yang mulia ini, apa sisi pembahasannya? Kenapa Syekh membawakan ayat di dalam surat Al-Hadid ini pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah? Naam barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itsbatu hadhil asma'il karimati lillahi al-muqtadiyah li ihatatihi bi kulli syai'in zamanan wa makanan wa tila'an wa taqdiran wa tadbiran taqaddasa wa ta'ala 'uluwan kabira. Penetapan nama-nama Allah yang mulia ini untuk Allah, yang mana nama-nama tersebut memiliki makna ihatatuhu, yaitu penguasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, baik secara zaman, secara tempat, watilaan wa takdiran, penguasaan, wa takdiran, dan naam secara takdir, watadbiran, dan pengaturan, taqaddasa wa ta'ala, dan maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, uluwan kabira. Naam barakallahu fikum. Intinya di sini kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, dan juga di samping kita menetapkan lafadznya, kita juga menetapkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jangan hanya menetapkan lafadznya. Nah, jangan hanya menetapkan lafadznya tapi tidak mengimani nam makna yang terkandung di dalamnya. Ini mazhabnya al-mufawwidhah. Nah, mazhabnya al-mufawwidhah. Dia menetapkan lafadznya Allah Subhanahu wa taala adh-dhahir. Maknanya apa? Nam, kita menetapkan sesuai lafadznya saja. Nam, adapun barakallahu fikum maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha tahu akan makna yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah dia sangat bijak nam dalam bersikap terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah, padahal nyatanya ini adalah keyakinan yang sangat-sangat sesat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan dipahami secara bahasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan bahkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maknanya. Al-awwal, apa makna yang dijelaskan oleh Nabi? Naam. Falaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu sebelummu. Maka di sini Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh. Barakallahu fikum. Maka barang siapa yang meyakini dengan akidah al-mufawwidhah, maka dia tidak sejalan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada dasarnya al-mufawwidhah bagian dari ahlut ta'til. Bagian dari ahlut ta'til, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah walaupun secara makna. Nah, sehingga oleh karena itu ketika Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala ditanya kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, al-istiwa maklum, kata beliau. Al-istiwa maknanya diketahui. Ala wartafa'a. Orang Arab paham makna istawa itu apa. Mereka mengetahui maknanya adalah ala wartafa'a. Maka oleh karena itu ikhwan fiddin rahimahuni wa rahimakumullah, kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah baik secara lafaz dan secara maknanya. Dan tentunya secara makna kita mengikuti bagaimana Nabi SAW menafsirkannya, para ulama menafsirkan makna tersebut. Barakallahu fikum. Wa qawluhu subhanah, kita lanjutkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kalian, bertawakallah engkau atas yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Nah, surat Al-Furqan ayat 58. La yamut abadan, tidak akan pernah mati. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. Nah, di sini kita menetapkan sifat al-hayah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menafikan sifat apa? Al-maut. Al-jam'u baina an-nafi wal-ithbat. Penggabungan antara nafi dan ithbat. Dan inilah cara ahlu sunnati wal-jamaah di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tawakkal 'alal wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, maknanya adalah fawwid umuraka ilaihi, serahkanlah urusanmu kepadanya. Fatawakkul lughatan secara bahasa maknanya adalah at-tafwid, menyerahkan. Yuqalu wakkaltu amri ila fulan. Wakkaltu amri, saya menyerahkan urusanku kepada fulan. Nah, ay fawwadtuhu. Wa ma'nahu syar'an. Adapun maknanya secara syar'i, i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa' wa daf'i ma yadur. Adapun makna tawakal secara syar'i adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka meraih sesuatu yang bermanfaat, wadaf ima yadur, dan menolak sesuatu yang memudaratkan. Nah, menyandarkan hati, menyerahkan, memasrahkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk meraih sesuatu yang bermanfaat atau menolak sesuatu yang membahayakan. Nah, ini makna tawakal. Dan tawakal ini salah satu dari jenis ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah lah, kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Sisi pendalilannya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, dan tidaklah Allah memerintahkan kecuali Allah meridhoi perbuatan tersebut. Dan kita kembali kepada definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan ibadah. Ibadah adalah apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan, naam adh-dhahir dan al batin. Nah, barakallahu fikum. Ketika Allah meridhoi sesuatu, naam amalan sesuatu, maka amalan tersebut adalah ibadah. Nah, tahu dari mana Allah meridhoi amalan tersebut? Allah memerintahkannya. Allah memerintahkannya. Begitu juga di dalam ayat ini, wa tawakkal 'alal hayy. La alladhi la yamutu. Bertawakallah engkau kepada yang maha hidup, yang tidak pernah mati abadan selama-lamanya. Wa tawakkul 'alallahi naw'un min anwa'il ibadah wa huwa wajibun. Dan tawakal kepada Allah itu hukumnya wajib. Wa la yunafi al-akhdha bil asbab. Akan tetapi sikap tawakal tersebut tidak menafikan seseorang untuk mencari sebab, mencari ikhtiar, dan harus berikhtiar dan mencari sebab. Seseorang bertawakal kepada Allah, maka di samping itu juga dia harus akhdul asbab, mencari sebab, mencari ikhtiar. Bal yattafiqu ma'ahu tamaman. Dan antara tawakal dan akhdul asbab, berikhtiar, naam, harus berjalan selaras. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.